Yang kelima, isi mausul atau kata sambung. Isi mausul ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, isi mausul yang umum dan khusus. Isi mausul yang umum yaitu man untuk lil aqil, ma untuk li ghairil aqil. Isi mausul yang khusus yaitu alladhi, alladhani atau alladhaini, alladhina, allati, allatani atau allataini, allati.